Konsultasi Syariah. Cara sujud jika ada luka di dahi. Pertanyaan. Jika ada luka di dahi sehingga tidak bisa diletakkan ketika sujud, bagaimana cara sujudnya? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang sakit. Beliau melihat sahabat yang sakit melakukan sholat dan meletakkan bantal di depannya sebagai alas sujud. Nabi pun mengambilnya. Orang ini mengambil kayu, ditaruh di depannya, Nabi pun mengambilnya. Lalu beliau bersabda, yang artinya, jika kamu mampu, kerjakanlah sholat dengan sujud di tanah. Jika tidak mampu, berisyaratlah. Jadikan sujudmu lebih rendah dibandingkan rukukmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Berdasarkan hadis di atas, orang yang tidak bisa meletakkan dahinya ketika sujud tidak perlu menggunakan alat bantu seperti bantal atau kursi ketika sujud. Tapi cukup berisyarat di mana posisi sujud lebih menunduk dibandingkan posisi ruku. Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan latar belakangnya. Beliau menjelaskan rincian kaidah ke-8. Kaidah ke-8. Orang yang mampu melakukan sebagian ibadah sementara tidak mampu mengerjakan sebagian yang lain. Apakah dia harus melakukan yang mampu dia lakukan? Di antara rincian yang beliau berikan, yang kedua, sesuatu yang wajib karena mengikuti lainnya atau sebagai pelengkap lainnya. Jika orang tidak mampu melakukan yang utama, sementara dia hanya bisa melakukan pelengkapnya, maka dia tidak perlu melakukan pelengkapnya, sementara meninggalkan yang utama. Di antara contohnya, dalam gerakan sujud, yang utama adalah meletakkan wajah di lantai, sementara yang lainnya mengikuti dan sebagai penyempurna. Karena itu, jika tidak bisa meletakkan wajah, dia tidak harus melakukan sujud dengan meletakkan anggota badan lainnya, sementara wajah tidak diletakkan. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, orang sakit yang tidak bisa meletakkan wajahnya di tanah, sementara mampu meletakkan anggota sujud lainnya, maka tidak wajib baginya untuk sujud menurut pendapat yang sahih. Karena sujud dengan meletakkan anggota selain wajah, statusnya wajib, karena mengikuti sujudnya wajah dan sebagai penyempurna sujudnya wajah. Takrir al-qawaid wa tahrir al-fawaid. Demikian, Allahu a'lam.